Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Nisa. Pada bahasan yang terakhir, ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafrudah. Setelah kita baca tafsirnya, kita ulangi. Lidzukuri sigharan aw kibara, bagi para laki, anak-anak, anak kecil maupun orang tua dewasa, nasibun syara'ahu Allahu, bagian yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki kecil maupun besar, tua, muda, anak-anak, mendapatkan bagian yang telah Allah syariatkan. Fima tarakahu alwalidani wal aqrabuna minal mal. Mendapatkan bagian yang Allah tetapkan dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan karib kerabatnya berupa harta. Qalilan kana au katsira, baik harta tersebut sedikit ataupun banyak. Masing-masing mendapatkan bagian yang telah Allah syariatkan. Fi ansibatin muhaddadatin wadhihatin, pada jatah yang telah ditentukan, yang telah jelas. Faradaha Allahu Azza wa Jalla liha'ula, Allah tetapkan bagian yang jelas tersebut untuk mereka, para lelaki itu. Qala walin nisa'i kadzalik, demikian pula bagian untuk para wanita. Ayat ini sebagaimana kita bacakan kemarin atau pada pertemuan yang lalu, nukilan dari As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan secara global bahwasanya para lelaki, demikian pula para wanita, anak-anak, remaja, dewasa maupun yang sudah tua, yang ditinggal oleh keluarganya, kedua orang tuanya atau kerabatnya, mendapatkan jatah warisan, apakah harta itu banyak ataukah sedikit, masing-masing telah Allah tetapkan jatahnya. Ini penyebutan secara global agar jiwa kita, orang yang membacanya, membaca ayat ini, tergugah untuk memahami, mempelajari berapa ukurannya, berapa takarannya masing-masing dari orang tersebut. Nasiban mafrudha, di sini juga pada bagian ini terdapat penetapan bahwasanya jatah tersebut itu dikembalikan kepada apa yang telah Allah tetapkan. Jatah tersebut kembalikan kepada apa yang telah Allah tetapkan, tidak dikembalikan kepada adat kebiasaan manusia, tidak pula diberikan tanpa aturan, tanpa ukuran, tanpa takaran, namun nasiban mafrudho, bagian yang telah ditetapkan, tidak bisa diubah. Bagian yang tetap, yang pasti. Apa rinciannya? Bagaimana ketentuannya? Akan dijelaskan pada ayat berikutnya. yaitu ayat tentang waris. Nah, kemudian dari ayat ini juga, mimma qalla minhu aw kathur, dari ayat ini juga terdapat faedah sebagaimana sebutnya Al-Sa'di rahimahullah, menepis dugaan, bahwasanya harta itu dibagikan kalau hartanya banyak. Pada ayat yang mulia ini jelas bahwasanya harta itu banyak atau sedikit itu harus dibagi sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mimma qalla minhu aw kathur. Hartanya banyak ataupun sedikit-sedikit maupun banyak harus dibagi sesuai dengan ketetapan Allah Jabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadara, dan jika hadir, al qismata, jika hadir pada pembagian, al-qismah, yakni qismah at-tarikah, jika hadir pada pembagian warisan tersebut, ulul qurba, karib kerabat, yang tidak mendapatkan jatah warisan. Ulul qurba, karib kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan. Bukan termasuk ashabul furud, tidak pula ashabul ta'sib yang mendapatkan jatah tertentu atau sisa. Jika hadir pada pembagian warisan, siapa? Ulul qurba, karib kerabat yang tidak memiliki hak terhadap warisan itu. Wal yatama, demikian pula anak-anak yatim. Wal masakinu, dan orang-orang miskin. Ketika disebutkan lafaz miskin secara tersendiri, tidak disebutkan fakir, maka di situ masuk fuqara. Demikian pula ketika disebutkan fuqara tanpa disebutkan miskin, maka maksudnya dua-duanya. Namun ketika disebutkan berbarengan fuqara masakin, maka fuqara kondisinya lebih memprihatinkan daripada masakin, seperti dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka di sini kata masakin mencakup fuqara dan fakir miskin. Wal masakinu, dan orang-orang miskin atau fakir miskin, farzuquhum minhu, maka berikan kepada mereka karib kerabat yang tidak punya hak dari warisan itu, kemudian anak-anak yatim, kemudian fakir miskin, farzuquhum, berikan kepada mereka minhu, dari harta warisan itu, tanpa ada patokan ukuran berapa, pokoknya diberikan. Wa qulu lahum, dan ucapkan kepada mereka qawlan ma'rufa, ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik. Qala al-mufassir rahimahullah, wa idza hadara qismata al-mirathi, jika hadir, melihat, mendapati pembagian al-mirath, pembagian warisan. Al-Qismah At-Tariqah. Ini yang rajih sebagaimana sebutkan di sini, karena sebagian menyebutkan qismah di sini adalah qismah wasiat, pembagian wasiat. Jika hadir pada pembagian warisan, siapa yang hadir? Aqaribul mayyiti, karib kerabatnya mayit. Karib kerabatnya mayit. Apakah secara mutlak? Kata mufassir, mimman la haqqa lahum fit tarikah, dari kalangan orang yang tidak memiliki hak pada warisan itu. Jadi karib kerabat mayit seperti yang kita singgung tadi ada tiga macam. Ada ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan jatah warisan tertentu, nisf, thuluth, rubu' dan seterusnya, dapat setengah, sepertiga, seperempat, seperenam. Namanya ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan jatah warisan tertentu. Yang kedua, ashabu ta'asib, asobah. Asobah pun macam-macam. Ahli waris yang mendapatkan jatah warisan namun tidak ada patokan tertentu berapa jatahnya karena diambilkan dari sisanya secara global demikian. Ada asobah bin nafs, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Asobah ahli waris yang dapat sisa karena dirinya, statusnya. Ada pula karena orang lain, ada pula bersama orang lain. Jenis yang ketiga adalah dawil arham, kerabat, karib kerabat. Ya, kalau bahasa umumnya masuk semua kerabat, namun dalam bahasa warisan ada tiga macam itu. Satu tadi ashabul furud, yang kedua ashabul ta'asib, yang ketiga dawil arham. Nah, yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan ulul qurba, ini yang ketiga tadi dawil arham, karib kerabat yang tidak memiliki hak pada warisan itu, yang tidak memiliki hak pada warisan tersebut. Pembahasan luasnya dalam pembahasan faraid. Kenapa dibawakan kepada kerabat yang tidak punya hak terhadap warisan? Ya, As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, al-aqarib, al-aqarib ghairul warithin, kerabat yang bukan termasuk ahli waris, dengan qarinah, dengan indikasi, dengan dalil biqarinati qawlihi al-qismah. Ini kenapa dibawakan seperti dalam tafsir ini, kenapa ulul qurba, karib kerabat ini maksudnya adalah kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan, dikembalikan kepada lafaz sebelumnya yaitu al-qismah. Itu dalilnya. Ya, kerabat yang tidak punya hak terhadap warisan itu. Au hadaraha man mata abuhum. Yang kedua, jika menghadiri, jika mendapati, jika melihat pembagian warisan itu, satu, karib kerabat mayit yang tidak punya hak terhadap warisan, atau yang kedua, yang menghadiri pembagian warisan itu orang atau anak man mata abuhum, orang yang meninggal bapak mereka, wahum sigharun, dalam keadaan masih kecil, belum balik, duna sinil bulu, anak-anak yatim. Anak yatim melihat itu ada pembagian warisan. Yang ketiga, au man la yamlikuna ma yakfihim, fuqara masakin, atau orang yang tidak memiliki ma yakfihim, sesuatu yang mencukupi mereka, tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka, wasuddu hajatahum, dan menutup hajatnya. Kalau ada tiga golongan ini, satu apa, ul kurba, kerabat yang tidak mendapatkan jatah warisan. Yang kedua, anak-anak yatim. Yang ketiga, fuqara masakin. Melihat ada pembagian warisan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ahli waris itu, nomor 1 sama 2, ashabul furud sama ashabut ta'sib, farzuquhum minhu. Ai fa'atuhum syai'an minal mal. Maka hendaklah kalian memberikan kepada mereka, tiga golongan tadi, hendaklah kalian memberikan kepada mereka yang hadir tadi, syai'an, sesuatu secara mutlak, banyak atau sedikit, tanpa takaran, tanpa ukuran, batasan tertentu, pokoknya diberi. Min mal, dari harta. Wajib ataukah sunnah terjadi, ya, wajib ataukah sunnah. Qal ala wajhi al-istihbab, dalam bentuk yang sifatnya mustahab, enggak wajib. Dalam bentuk yang sifatnya mustahab, diambilkan, diberikan sebagian dari harta warisan itu. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa anna dzalika kana wajiban fi ibtida'il Islam, dahulu di awal Islam itu wajib. Wajib. Kalau ada yang hadir dari kerabat yang enggak punya hak warisan, fuqara masakin, kemudian yatama tadi, harus diberi, wajib. Dia mengatakan sunnah. Kemudian apakah hukum itu masih berlaku muhkamah atau mansukhah? Hukumnya itu masih berlaku ataukah sudah dihapus? Ada dua pendapat. Dia mengatakan muhkamah masih berlaku, berarti wajib. Dia mengatakan bahwasanya sudah dihapus. Yang dipilih oleh jumhur al-fuqaha, jumhur al-fuqaha, demikian pula al-a'immah arba'ah wa ashabuhum dan para pengikut mereka, jumhur fuqaha dan a'immah arba'ah mengatakan ayat ini, yakni perintah yang awalnya wajib, dihapus dengan ayat setelahnya, yaitu ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum, sehingga yang awalnya wajib menjadi suatu yang mustahab, jadi hukumnya sunnah. Qala qabla taqsimit tarikati ala ashabiha, sebelum pembagian harta warisan itu kepada para atau kepada orang-orang yang berhak mendapatkan, hukumnya sunnah. Nah, dari sini ada satu faedah sebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Ya. Walaupun ayat ini terkait dengan masalah qismah tarikah, pembagian warisan, kemudian tiga golongan itu, faedah disebutkan As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, dan mungkin juga sesuai dengan uruf, ya, kebiasaan di tengah-tengah kita, orang yang apa istilahnya memiliki perasaan, bahwasanya beliau mengatakan wa yukhadhu minal ma'na, diambil dari situ secara makna, anna kulla man lahu tatallu'un wa tashawwufun ila ma hadara baina yadayil insan, bahwasanya orang yang melihat, menengok, melihat itu, ya, apa yang ada di hadapan manusia, tahu, oh ini lagi ada pembagian sesuatu, dia mengerti, dia melihatnya. Tapi yan bagi lahu an yu'tiyahu minhu ma tayassar, seyukianya, ya, dia diberi dari apa yang dia lihat tersebut, apa yang mudah, dikasih bagian menjaga perasaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza jaa ahadakum khadimuh," jika datang kepada salah seorang di antara kalian pembantunya. Pembantunya datang bawa apa? Bito'amihi. Pembantunya bawa makanannya. Menyajikan, menghidangkan untuk tuannya. Apa kata Nabi SAW? Fal yajlis ma'ahu. Hendaklah dia duduk bersama pembantunya. Pembantunya diajak makan bareng. Fa'illam yajlis ma'ahu. Kalau dia tidak duduk bersamanya, mungkin juga pembantunya enggak mau, sungkan dan lain sebagainya, fal yunawilhu luqmatan au luqmatain, maka dia memberi ya satu suap, dua suap, diambil bagian dari situ. Ini pelajaran dari ayat tersebut. Demikian pula hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga perasaan. Demikian pula ya kita memiliki jiwa yang apa, memahami keadaan orang. Hal tersebut tentunya tayyib, hal tersebut ma'ah imkanil i'ta', selama itu memungkinkan, mungkin untuk memberi. Kalau enggak mungkin ya sifatnya apa, mustahab, enggak wajib. Wala waqulu lahum, dan ucapkan kepada mereka qaulan hasanan, ucapan yang baik. Ya, berucap kepada mereka dengan ucapan yang baik. Kadang orang maunya ngasih, namun ucapannya enggak baik. Ngasih namun nyakiti. Ya, itu enggak bagus. Sehingga Allah di sini merintahkan secara khusus kepada mereka, ahli waris, untuk mengucapkan ucapan yang baik. Enggak kemudian ngasih sambil ngomong sesuatu yang menyakitkan. Kadang sebagian dari kita ya semoga enggak, ya maksudnya baik namun ucapannya masya Allah membuat orang lain sakit. Hendaklah kita memilih kata-kata baik secara lisan maupun secara tulisan, menjaga perasaan orang lain. Baik, waqulu lahum qawlan hasana. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Wa qul, dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, dalam mereka berucap dengan ucapan yang ahsan, yang paling bagus. Memilih kata-kata yang bagus, terlebih kepada saudara kita ahlussunnah wal jamaah, menjaga ukhuwah yang Allah berikan kepada kita. Wa qulu lahum qawlan hasana, dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Ghayra fahisyatin wala qabihin, bukan ucapan yang keji, tidak pula ucapan yang jelek, tidak pula ucapan yang kasar, ucapan yang menyakitkan. Naam. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.